بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu sekalian, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegiatan menuntut ilmu itu sudah terjadi. Lumrah didapati dan berjalan dengan penuh semangat. Yang paling menarik, ada dua kondisi yang mesti kita perhatikan. Satu, kondisi Mekah. Kedua, kondisi Madinah. Di Mekah, dalam situasi awal dakwah yang membutuhkan banyak pelajaran dan pengetahuan didapati, tidak meluluhkan semangat para sahabat untuk belajar dari Nabi, sekalipun situasinya tidak mudah. Saya pernah melukiskan di awal-awal jumpa, kalau ingin belajar bersama Nabi, itu resikonya dua. Paling minimal diinterogasi dengan cara yang kasar, atau yang kedua, berakhir dengan eksekusi kematian. Kasusnya sudah banyak, bahkan menimpa sebagian para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dari mulai yang ditampar sampai berdarah seperti kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang berakhir kemudian dalam eksekusi kematian seperti kedua orang tuanya Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu jami'an. Teman-teman sekalian, tapi yang paling menarik, dalam situasi genting itu pun, itu tidak mengurangi semangat para penuntut ilmu untuk datang ke tempat Nabi dengan cara-cara yang luar biasa. Bahkan ada seorang pemuda, antum bagaimana melukiskannya itu? Ya, saya melihat ada kebanyakan kita yang hadir bahkan beberapa tempat, alhamdulillah, sekarang yang muda-muda terdorong untuk belajar. Saya sampaikan pada anda, zaman Nabi itu yang mewakafkan rumahnya untuk belajar, tempat ta'limnya Nabi, itu anak muda. Usianya baru 17 tahun, 16 nginjak ke 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17, namanya Arqam bin Abi Arqam. Itu mewakafkan rumahnya untuk tempat ta'limnya Nabi SAW. Karena posisinya sangat strategis. Ya. Sekarang di Bukit Safa. Jadi kalau antum mau sa'i, ya, naik ke Bukit Safa, itu ada sebagian tempat ya, yang diberikan kaca itu. Ya, kemudian turun sedikit ke bawah, ada pintu sebelah kanan kalau kita naik. Ada dua pendapat. Pendapat pertama persis di atas bukitnya. Pendapat yang kedua itu dekat ke arah pintunya. Nah, disitulah kemudian rumahnya Arqam bin Abi Arqam diwakafkan rumahnya untuk tempat ta'limnya Nabi SAW. Teman-teman, ada 40 orang pada saat itu belajar. Yang paling menarik, ini yang kemudian disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Ini yang kita nanti ambil ilmunya. Antum bisa bayangkan gak? Datang ke majlis itu, taruhannya kalau tidak interogasi, kematian. Tapi tidak meluluhkan semangat mereka untuk datang. Hadir, belajar, mendekat dengan pengajaran Nabi. Dan hebatnya, nanti antum lihat ya. Kalau punya waktu, silakan cari buku-buku tentang profil 40 orang ini. Kemanapun mereka berpijak, alumni madrasah Nabi ini, alumni madrasah Makkiyah ini, alumni fase Mekah ini, kemanapun mereka berpijak di bumi manapun, satu, mereka meraih kesuksesan dalam profesinya, yang kedua, umumnya setiap bumi yang dipijak berubah penduduknya jadi muslim. Saya tunjukkan misalnya. Pertama, kita lihat misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sepeninggal Nabi SAW tinggal di daerah Kufah, Irak dan sekitarnya. Sampai sekarang muslim. Misal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau berdakwah diutus ke Yaman. Di fase masa Nabi pernah diminta untuk ke Yaman. Balik lagi, masa Umar bin Khattab menetap di Yaman, diutus jadi gubernur di Yaman. Se-Yaman muslim, 3 tahun kemiskinan hilang di Yaman. Misal, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu menjejakkan kakinya ekspedisi wilayah Afrika Utara dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai berakhir di Syria, Damaskus. Perhatikan sampai hari ini. Mesir muslim, Libya muslim, Tunisia muslim, Maroko muslim, Aljazair muslim. Fase pertama pernah hijrah ke Habasyah tahun 615 Masehi. Nabi menerima wahyu 610 Masehi, usia 40 tahun. Setelah kemudian tahun kelima berdakwah terang-terangan, terjadi kemudian, maaf, tindakan yang tidak menyenangkan. Fase pertama hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Kemudian pada saat hijrah di Habasyah itu, ada ekspedisi ke Cina yang mampir nanti di Nusantara, di wilayah Barus, 414 km dari kota Medan. Ya, itu masya Allah. Cuman singgah di situ saja, singgah saja. Hasilnya apa? Diteruskan kemudian oleh anak cucu setelahnya di Nusantara. Nusantara, ada Indonesia, ada Malaysia sekarang, ada Brunei Darussalam, ada Filipina bagian selatan, ada Thailand bagian selatan Pattaniya, ada Rakhine dengan Rakhinyanya. Masya Allah. Jadi Musa bin Nusair jadi gubernur di Afrika. Gubernur tuh Afrika dulu provinsi. Dulu provinsi. Kemudian minta bantuan orang Spanyol. Ya, minta bantuan. Datang kepada Musa bin Nusair, ingin dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Apa yang terjadi? Dikirimkan seorang panglima namanya Tariq bin Ziyad, datang membawa 10.000 pasukan. Begitu sampai di Jabal, bukit sekarang dikenal dengan Jabal Tariq. Lisan orang sana menyebut dengan Gibraltar. Jibral dari kata Jabar, Tar dari kata Tariq, Gibraltar. Di situ beliau pidato, berkobar-kobar dengan semangatnya. Maaf, beliau berbalik kemudian ke kapalnya, diminta bakar semua kapalnya. Dikobarkan semangat pada pasukannya. Kata beliau, di depan kalian ada syahada. Di belakang kalian ada maut. Sama-sama kematian. Kalau tidak ingin menghadapi syahada, pulang sana berenang kembali. Tapi kalau ingin berjuang, berjuang ke depan, wafat di belakang. Belakang mati biasa, ke depan ada syahada. Berhadapan dengan 100.000 pasukan pada saat itu. Berhasil ditaklukkan. Yang paling menarik, teman-teman sekalian, begitu dibuka Spanyol, minta orang-orang Spanyol supaya orang Islam tinggal di sana membangun Spanyol. Apa yang terjadi? Begitu orang Islam datang ke Spanyol, diberi bantuan Spanyol, masya Allah, berjaya. Muncul masa keemasannya. Ditemukan banyak kemajuan. Disebut peradaban Islam di Eropa. Jadi perhatikan, setiap orang yang menjejakkan kakinya di suatu tempat, alumni Madrasah Nabi, 40 orang berhasil semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, antum berapa ribu orang yang hadir pada saat ini? Berapa kali antum ikut ta'lim? Berapa banyak di majlis itu orang berkumpul? Setiap antum keluar dari majlis ilmu, berapa nilai keislaman yang sudah antum dakwahkan pada lingkungan sekitar? Orang-orang di masa dulu, lihat sahabat Nabi, bisa masuk Islam. Nah, coba lihat orang sekarang, keluar dari majlis ilmu, kelihatan orang lain, bisa nggak tertarik dengan nilai keislamannya? Jangan-jangan lihat antum malah takut dari Islam. Coba lihat, coba cek. Sifat taklim apa yang pernah kita ikuti yang bisa memberikan kesan ketika orang lain melihat kita tampil nilai keislaman kita? Harusnya peserta taklim yang benar itu kalau dibawa ke kantor sebagai seorang pegawai dipraktekkan nilai Islam, maka lingkungan kantor senang melihat antum. Muncul akhlak antum, kejujurannya, ketakwaannya, kebaikannya, senyumnya, dan tidak sedikit orang dulu masuk Islam karena akhlak. Belum bicara sudah tertarik. Teman-teman sekalian, apalagi kemudian fase yang kedua Madinah. Coba lihat. Fase pertama saja Mekah bandingkan. Dulu orang diinterogasi, eksekusi masih mau datang. Hasilnya bagus. Mustahil orang tertarik datang kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Orang sekarang lihat, tidak ada yang mau eksekusi. Diinterogasi juga tidak. Dipersekusi juga tidak. Masya Allah, kurang apa lagi? Diundangnya gratis. Guru datang sendiri, nerangkan sendiri, kitab ditulis sendiri, dicetak sendiri, dibagi gratis, ada sarapannya, kajiannya live pula. Dengan semua itu belum bisa menyentuh untuk datang. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Ah. Dua fase Madinah. Coba lihat teman-teman. Di fase pertama untuk evaluasi dulu ya. Adakah gerakan kita menjadi lebih baik untuk membuat nilai-nilai kita teraplikasikan dalam kehidupan? Coba evaluasi dengan siapa antum belajar. Berapa banyak antum ikuti ta'lim? Adakah nilai keislaman hadir dalam diri kita yang bisa membuat orang lain itu merasakan bahwa Islam itu betul-betul indah? Bukan cuma tulisan atau muncul kajian di TV, Islam itu indah. Islamnya memang indah, antumnya indah enggak? Itu masalahnya. Jelas ya?